orang-orang yang menutup mata hati dan indranya berpaling dari seruan kebenaran ajaran Tuhan. Kehancuran malapetaka baginya. Kabar-kabar tentang nikmat kemuliaan orang-orang yang menaklukkan nafsunya dengan takwa, melaksanakan seruan kebenaran ajaran Tuhan. Kedamaian, kebahagiaan baginya. Mengejar kedudukan, menjual kehormatan, mengejar ketenaran, menjerumuskan teman. Berdusta itu dosa, menghina juga dosa, menipu itu dosa, mengganggu juga dosa, berjudi itu dosa, mencuri juga dosa, memfitnah itu dosa, berzina juga dosa, dosa, dosa. Berzina juga dosa, dosa, dosa.